Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Pemirsa rahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, di pagi yang sangat indah Allah masih mempertemukan kita kembali dalam satu acara yang nikmatnya sedekah. Pemirsa juga biasa nanti ikut bergabung dalam acara ini. Dan sebelum dimulai tausiah Ustaz, ada satu hadis yang ingin Al-Fagir sampaikan. Hadis ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak malaikat, dan malaikat Allah berlalu lalang di muka bumi ini. Dan apabila ada satu majlis di mana orang yang sedang berzikir mengingat Allah, maka malaikat itu gabung ke sana dan memanggil malaikat-malaikat yang lain. Kasinilah, inilah tempat engkau cari di muka bumi ini. Lalu malaikat itu duduk bersama dengan orang yang sedang mengingat kepada Allah, dan dia sambil duduk dan memutangkan sayap sampai kepada arasy. Lalu Allah bertanya kepada malaikat itu, apa yang dicari oleh hambaku? Dia memujimu ya Rab. Apakah hambaku itu pernah melihat aku? Belum ya Rab. Bagaimana seandainya hambaku melihat aku? Pasti ia akan terus giat berzikir kepada engkau. Lalu apa yang dia minta? Surga ya Rab. Apakah dia sudah lihat? Belum ya Rab. Bagaimana kalau dia sudah melihat? Pasti akan sangat memohon kepada engkau surga tersebut. Dari apa hambaku menghindar? Dari neraka ya Rab. Apakah tahu neraka? Belum. Dan bagaimana seandainya umatku, hambaku tahu neraka itu? Pasti dia akan menjauh dari tempat tersebut. Hamba kekasih yang dimuliakan Allah, dari hadis tersebut kita bisa lihat, dengan zikir malaikat datang mengundang. Apakah dengan sedekah kita bisa mengundang malaikat? Pasti kita ingin tahu jawabannya. Langsung kita dengarkan kajian dari Ustaz Yusuf Mansur. Silakan Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah juga lah kita bisa panjang umur, sama-sama mengaji di nikmatnya sedekah. Pada sesi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua bercanda dengan malaikatnya Allah. Qurannya Quran surah 41, Quran surah Fussilat ayat 30-32. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Coba kita baca bareng-bareng dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Kalau kita istiqomah, kita yakin Tuhan kita Allah, Allah akan turunin malaikatnya. Tuhannya Allah, Allah akan turunin malaikatnya. Masih ingat gak cerita tentang Kang Jalal? Dikisahkan pada suatu malam di SMS kepada saya, Ustadz maaf saya tidak bisa ke dalil Quran, sebab saya gak punya ongkos. Lihat, Tuhannya adalah ongkos. Oh ini belajar nih, Tuhannya adalah ongkos. Buktinya Tuhannya ongkos tuh begini. Kalau kita tanya, emangnya kudu pakai ongkos? Ya harus pakai ongkos. Kalau nggak ada ongkos mana nyampe aneh dari Bogor ke Tangerang? Nah udah jadi Tuhan tuh ongkos ya. Padahal abis sholat kita sering zikir. Apa abis sholat zikir kita? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Allah sendirian kalau udah pakai nolongin orang tuh enggak pakai duit. Kalau zaman wali Allah begitu saya cerita di kisah-kisah terdahulu, dia tinggal merem nyampe Tangerang gitu. Ya, tapi itu zaman dulu wali Allah. Sekarang pun masih ada, tapi kita-kita ini banyak yang tidak mengenal, banyak yang tidak tahu di mana dia tempatnya berada. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu kemudian dikisahkan kami memberi keyakinan kepada Jalal, insyaallah. Asal lo yakin. Rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika. Subhanallah. Diriadohin tuh. Yang namanya pengen ke Darul Quran Ketapang, diriadohin sama dia. Salat malam buat nyampe ke Ketapang. Salat subuh buat nyampe ke Ketapang. Kemudian besoknya seperti orang yang punya duit, dia mandi. Dia pakai baju, dia pakai sepatu, dia jalan keluar rumah. Begitu buka pintu rumah, set. Jalan kaki 3-4 langkah, ada motor nih nyampe. Mau kemana, Kang? Balik ke Jakarta. Ayo, ikut. Naik. Ya? Sampai ke bibir kampung. Di bibir kampung, diajak ngobrol sama yang punya motor nih. Hingga kemudian yang punya motor bilang, oke ya, ana mau ke Lewiliang. Ente kan mau ke Jakarta ke kiri, ana ke kanan. Begitu assalamualaikum yang punya motor, naik yang punya mobil nih, set, nyamperin. Dari kemana, Kang? Dari ke Jakarta. Ayo naik. Naik lagi. Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Sampai kemudian kisahnya begitu kan? Masih ingat? Kisahnya nyampe ke stasiun dianterin nih. Begitu turun, seperti orang punya duit, dia langsung ngantri kemana tuh? Kalau orang punya duit, ke stasiun kereta kemana ngantrinya? Ke loket, dia ngantri di loket. Ada 10 orang tuh di loket, baris. 10 tinggal 9, 9 tinggal 8, 8 tinggal 7, 7 tinggal 6, tinggal 1. Begitu lo tinggal 1, yang paling depan ngeluarin duit. 50 ribu dibayar ke loket. Apa kata si petugas loket? Maaf, kembaliannya gak ada. Sebentar, saya cari dulu. Apa kata nih orang? Berapa duit kembaliannya? 48 ribu. Emang berapa tiketnya? 2 ribu. Kalau 48 ribu jadiin tiket, jadi berapa tiket? 24 tiket. Begini. Kang, mau kemana? Subhanallah. Ingat masih? Kang, mau kemana? Mau ke Jakarta. Sudah. Yang satu tiket buat dia, yang 23 buat yang belakang semuanya. Kemudian dia masuk lagi ke kereta. Sampai di kereta, ternyata Allah pun menjamu dia. Dia duduk di samping nenek-nenek. Ini nenek-nenek gak boleh ada orang tukang lewat, diberhentiin deh. Yang ngasin telurnya, telur berhentiin, stop. Dia beli buat dia, dia kasih nih sejalan. Gak boleh ngeliat ada tukang teh botol, tukang air, segala macam, diberhentiin. Sampai akhirnya kemudian nyampe. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Betulkah kejadian ini hanya kebetulan belaka, ataukah itu adalah ayat ini? Insya Allah kita akan mengaji bersama tentang ayat yang subhanallah, barangkali ini akan jadi berseri nih, di nikmatnya sedekah. Ayo kita ngaji lagi bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sekarang kita perhatikan. Siapa orang innal ladzina yang memegang prinsip Tuhannya adalah Allah, Rabbunallah. Jadi bukan ongkos nih pada kasusnya Ustaz Jalal, Kang Jalal, bukan ongkos, tapi Tuhannya emang Allah. Kalau sudah Allah pengen ngeberangkatin dia dari Bogor sampai ke Darul Quran ke Tapang, enggak perlu ongkos. Itulah hakikat dari wahdahu la syarikalah. Cakep banget. Pelajaran tauhid nih, lu pada zikir setiap habis sholat, mana implementasinya gitu kan? Nah, kita yang ngaji nih. Oh, wahdahu la syarikalah kira-kira begitu. Benar. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Lihat nih. Pemirsa, lihat yang di garis bawahi. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah akan kirim buat dia malaikatnya. Sehingga pertanyaan saya buat Jalal ketika ada di pesantren lagi. Lah, benar enggak yang jemput lu nih begitu keluar rumah itu emang tukang ojek yang enggak perlu bayaran? Atau teman ente ya yang tiba-tiba gitu aja ketemu ya? Belum tentu. Bisa jadi itu malaikatnya Allah. Sat. Dianterin sampai bibir kampung. Begitu di bibir kampung, ini malaikat masih ngajak ngobrol. Kenapa? Karena malaikatnya, estafetnya belum datang. Yang bawa mobilnya belum datang. Saat itu saya bilang ke si Jalal, lah, kalaupun takdirnya ente harus nyetop angkot, di dalam angkot itu ada malaikatnya Allah bayarin ente. Atau bisa jadi, angkotnya itu yang nyetir malaikat. Nanti saya ajarin nih. Saya sendiri terkagum-kagum nih dengan kisah ini. Dengan ayat ini terkagum-kagum. Begitu udah ketahuan bakalan ada yang nyusul, malaikat pertama mempersilakan malaikat yang kedua. Dia pamit. Di mufarakoh. Dijemput nih naik sampai ke stasiun. Di stasiun, subhanallah, yakinkah saudara 10 orang yang ngantri di depan loket, ya, itu adalah orang. Belum tentu, bos. Bisa jadi itu aktor tuh 10 tuh, berupa malaikat Allah tuh. Ada yang begini, ada yang sambil jongkok. Pokoknya semua malaikat Allah, sampai satu. Yakin juga enggak yang jaga loket itu orang? Belum tentu juga. Bisa aja Allah minjem tuh loket, set, supaya duduk tuh malaikat Allah yang namanya malaikat loket. Baru denger kan? Coba nih kita lihat nih, kita lihat. Ada malaikat motor, oke. Malaikat mobil, oke. Malaikat pengantri, malaikat loket. Nanti kita lihat nih, ada satu malaikat lagi nih. Nenek-nenek. Malaikat yang menyerupai nenek-nenek. Dia naik nih kereta nih. Set. Begitu naik kereta dia duduk, di sebelahnya ada nenek-nenek kan? Ternyata nenek-nenek ini ke malaikat Allah. Dijamu sama Allah nih lewat si nenek-nenek ini. Sat, sat, sat, sat. Subhanallah. Sampai kemudian nyampe ke Darul Quran. Nah, saya bilang sama si Jalal, dan saya bilang sama para santri saat itu. Saya bilang, sesungguhnya Allah meminjam dunianya. Sesungguhnya Allah sedang meminjam dunia kita. Jadi sesungguhnya pada saat si Jalal itu buka pintu, set, itu udah bukan lagi dunia. Paham gak? Pak, kita gak sendirian loh di sini. Selain ada uka-uka, ada setan, ada jin, lu ada malaikat juga, dan itu kan kita harus imani. Begitu Jalal buka pintu, set, alamnya udah bukan alam dia tuh. Seluruhnya bukan alam dia. Saking aja itu alam syahada, kita tidak menyebut seperti tadi waliullah. Waliullah kan kadang-kadang kita dulu dengar cerita ya, waktu kecil waktu mondok ya kan, kalau mengirimin duit buat anaknya yang di Mekah, dia cukup naruh di lautan segala macam. Ya walaupun ini kilawakola, tapi buat saya sih ini bukan hal yang aneh. Jangan belagu lah, kita ini makhluk kasar. Makhluk halus ini jauh lebih banyak daripada kita semua. Di antara makhluk halus siapa? Flu. Makhluk halus juga tuh. Banyakan dia sama kita. Lihat, alamnya udah bukan alam kita. Yang bisa jadi saya bilang, motor itu bukan motor dunia. Mobil itu bukan mobil dunia. Kereta itu bukan kereta dunia. Seluruh orang yang ada di kereta itu bukan orang juga, bisa juga. Saya bilang nih, Hollywood nih yang paling jago memvisualkan yang begini-gini. Kalau saya cerita tentang satu film, nanti ada jemaah SMS nih. Ustaz, kok hobinya nonton film? Emang subhanallah. Ada kisah A, B, C, dan D yang divisualkan dengan apik oleh orang Hollywood. Cek! Benar-benar itu. Satu pesawat udah bukan lagi orang. Semua malaikat Allah. Dia melakukan sesuatu supaya orang ini sadar. Kira-kira seperti itu. Enggak Allah. Nah, di alam sedekah, ini lebih dahsyat lagi nih. Kita lihat ayat 31-32-nya ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kamilah, kata Allah, penjaga kalian di langit dan di bumi. Ini pemirsa ya, kalau saya lagi ngebahas ayat-ayat ini, pengen deh bikin satu film lagi layar lebar, judulnya The Guardian, penjaga. Benar kata bahasa Inggris itu? Benar ya? Anggap aja benar dah. Ya. Guard, the guard itu. Penjaga. Emang benar loh. Ada seorang ibu, dia merintih kepada Allah Tuhannya bahwa dia butuh rizki. Lalu dia bersedekah pada hari itu 100.000 rupiah. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar suaminya pulang dalam keadaan sudah bawa rizki yang bukan rizki gaji. Oke? Yang bukan rizki gaji. Dengan sabar si ibu ini menanti datangnya Allah lewat kedatangan kembalinya si suami. Tiba-tiba suaranya dikejutkan dengan kedatangan seorang anak dia SD, umur 4 tahun, umur 4 SD yang pulang dengan kaki pada lecet. Itulah kemudian saya kemudian mendapatkan SMS, kira-kira bunyinya begini. Saya sempat suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya berharap rizki, tapi yang datang adalah anak saya dalam keadaan lecet, memar, bengsrot. Saya hampir bertanya kepada Allah, di mana keadilanmu ya Allah? Kan emang kalau orang lagi susah kan sensitif dia. Udah sedekah kok anak malah celakaan. Tapi Ustaz, begitulah kisah ini, SMS ini cerita bahwa dialog yang tidak tersambung kepada Allah, serta merta menjadi sesuatu yang harus diistighfari oleh dia. Rupanya anak itu bilang, Ma, saya lagi bercanda-canda sama teman-teman, enggak sadar kaki udah di pinggir jalan. Begitu mau nyebrang, ada anak di belakang narik saya, Ma. Narik, itu kemudian saya terjatuh, kaki saya jadi pada begini. Mendadak sontak, ibu ini lalu beristighfar dan dia bilang, Ya Allah, andai pun suami saya pulang tanpa rizki darimu, Ya Allah, terima kasih engkau telah menyelamatkan anak saya. Jarang sekali ada orang-orang yang berpikir lebih jauh lagi ke pertanyaan yang sekarang saya bilang sama saudara semua. Kita hari ini bercanda tentang malaikat Allah. Pernah gak saudara-saudara berpikir, Masya Allah, kalau gitu yang narik anak saya siapa ya? Makanya saya bilang, sekali saya buka nih, seng, seng, seng, seng, seng. Nanti pada hidup nih, oh benar, benar. Benar Ustaz, ada teman saya cerita, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-Ku bertanya kepadaku, jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diriku, katakan aku ini dekat. Di halte sambil ngoceh-ngoceh kaki gitu. Dia berdoa sama Allah nih. Ya Allah, kalau ada yang ngirimin nasi bungkus mah ya enak banget. Ya ini belum puasa nih. Ya, tapi kan masih pagi nih. Masih kenyang. Enak banget ya Allah kalau ada yang ngirimin nasi bungkus. lagi ngomong begitu, ada mobil nih. Parkir turun bagi-bagiin makanan, nyampe ke tangan dia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya tidak berusaha meyakinkan saudara bahwa malaikat itu ada di mana-mana. Terserah situ. Tapi mboknya mikir, kok ya bisa gitu loh. Lagi uncang-uncang kayak, enak buat kayak kalau ada yang ngirimin makanan, tiba-tiba ada mobil itu. Apakah saudara yakin itu mobil betulan, di dalamnya orang betulan, itu nasi betulan? Belum tentu. Benar gak sih ada ayat bahwa Allah meminjam dunia kita untuk menunjukkan kekuasaan dan kebesaran dia? Benar gak? Nah, mudah-mudahan saya gak dikasih lupa sama Allah, atau saudara mengingatkan saya. Insya Allah kita ketemu lagi, tetap di nikmatnya sedekah. Mudah-mudahan Allah membuat hati kita bisa mengimani. Hari ini aja ternyata kan hidup kan. Oh iya ya, dulu kita mengimani malaikat tuh, malaikat yang 10. Di antaranya malaikat Ridwan, malaikat Malik, Munkar Nakir, Jibril. Sekarang lebih hidup nih. Ketika dipaparkan kayak begini, oh ternyata iman terhadap malaikat tuh sampai kayak begitu. Oh iya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bisa menghadirkan kita hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, panjangin umur kami. Amin. Supaya kami bisa terus menerus mengaji ya Allah, dan perbaikilah amal ibadah kami. Jangan cuma mengaji tapi tidak bertambah amalan ibadah kami. Ya Allah, kuatkanlah puasa kami pada hari ini. Puasanya anak keturunan kami, puasanya istri-istri kami, puasanya suami para istri, puasanya orang-orang tua kami, puasanya seluruh kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat di seluruh dunia. Dan terimalah puasa kami ya Allah, sebagai puasa yang bisa mengantarkan kami kepada derajat orang-orang yang muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pemirsa dirahmati Allah, kajian kita di pagi yang sangat indah ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi besok di hari yang sama. Dan setelah ini ada acara Lintas Pagi yang akan memberikan kita banyak informasi. Kami dan kru Nikmati Sedekah mohon maaf lahir dan batin. Ilaika ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.